Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim man da'a ila huda, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk. Man da'a ila hudan, barang siapa yang menunjukkan, mengundang, mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka bagi dia minal ajri mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, perkara itu tidak sedikit pun mengurangi pahala-pahala mereka yang mengikuti. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak, menyeru kepada kesesatan, kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, maka bagi dia dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis ini hadis yang sahih ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita akan baca penjelasan dari beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Hadzal haditsu wa ma asbahahu minal ahadits fihi الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفض الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعذم جرم الداعي وعقوبته. Kata beliau rahimahullah, hadis ini dan hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang tadi kita baca, pada hadis tersebut ada dorongan, anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Walaupun bentuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Ya, hadis itu tidak ada ajakan, tidak ada. Tapi sebenarnya di situ ada ajakan karena Rasul mengabarkan kebaikan. Nah. Maka setiap hadis yang mengabarkan kebaikan itu sebenarnya adalah dorongan untuk kita semangat dalam mengejarnya. Bukan sekedar kabar saja, tapi ada anjuran dari Rasul, dorongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga wa fadlud da'i, ada keutamaan orang yang mengajak. Juga peringatan bagi orang yang mengajak kepada kesesatan dan dosa. Wa'ad mujrimid da'i wa uqubatih. Juga di situ disebutkan besarnya dosa orang tersebut yang mengajak kepada kesesatan, sangat besar sekali dosanya. Wa uqubatih, dan juga sangat besar iqobannya, sangat besar siksanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wal huda, dan yang disebut dengan al huda biasa diartikan petunjuk. Apa itu al huda? Huwal ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, itu al huda. Jadi yang namanya al-huda itu ilmu yang bermanfaat. Wal-amalus salih, dan amalan salih. Jadi ketika dikatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri, nah seperti itu, barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada al-huda, barang siapa yang menunjukkan kepada ilmu yang bermanfaat dan juga amalan soleh. Maka kalau artinya al-huda seperti itu, qala rahimahullah, beliau melanjutkan fa kullu man 'allama ilman aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqatin yuhsilu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang mengajarkan ilmu dan memberikan pengarahan kepada orang-orang yang menuntut ilmu untuk menempuh suatu cara, dengan cara itu yuhsilu lahum fiha ilmun, bisa didapati ilmu dengan cara-caranya yang dia tunjukkan, fahuwa da'in ilal huda, maka orang tersebut adalah orang yang menyeru kepada huda. Kepada petunjuk. Berikutnya, wa kullu man da'a ila amalin solihin yata'allaku bihaqqillah au bihuquqi al-khalqil 'amati wal khassati fahuwa da'in ila al-huda. Juga setiap orang yang mengajak kepada amalan soleh yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, ibadah yang berupa kaitannya dengan hak Allah, au bihuquqil khalqil 'ammah wal khassah, atau juga kaitannya dengan makhluk secara umum atau secara khusus terkait dengan kaum muslimin, ya. Fahuwa da'in ilal huda, maka itu pun termasuk orang yang mengajak kepada petunjuk. Ya. Berikutnya, dia menyebutkan yang ketiganya. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan aw dunyawiyatan yatawassalu biha ila ad-din fa huwa da'in ilal huda. Begitu juga orang yang memulai untuk menasehati dalam masalah agama atau dalam masalah dunia, yang bisa mengantarkan kepada agama, fahuwa da'in ilal huda, maka itu pun termasuk orang yang menunjukkan kepada al-huda. Nah, berikutnya, wa man ihtada fi ilmihi wa amalihi faqtada bihi ghairuhu fa huwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang dia memberikan contoh dengan ilmu dan amalannya, faqtada bihi ghairuhu, kemudian yang lainnya mengikuti dia, fahuwa da'in ilal huda, itu pun sama terhitung orang yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada huda, kepada petunjuk yang lurus. Terakhir bentuknya kata beliau, wa kullu man taqaddama ghairahu bi amalin khairi aw mashru'in aman naf'i fa huwa dakhirun fi hadzan nassi. Setiap orang yang memberitahu yang lainnya dengan amalan baik atau amalan yang disyariatkan, aman naf'i, manfaatnya umum, tidak terkhusus kepada kaum muslimin, tidak, tapi manfaatnya umum, fahuwa dakhilun fi hadzan nassi, maka itu pun termasuk dalam dalil ini, termasuk dalam hadis ini. Maka dari yang sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah, orang yang mengajar ilmu, menunjukkan tata cara belajar, atau orang yang mengajak kepada amalan soleh, atau orang yang memberikan nasihat agama ataupun dunia yang bisa mengantarkan kepada agama, begitu juga orang yang mencontohkan dengan ilmu atau amalan supaya orang mengikuti, dan memang ada yang mengikuti, ya. Atau menunjukkan, memberitahu kepada yang lain ada amalan baik, ada amalan yang disyariatkan, walaupun manfaatnya secara umum tidak khusus kepada kaum muslimin, maka orang-orang yang seperti ini termasuk dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, hadis ini hadis yang sangat agung tentunya. Ya. Dalam segala hal, ya, apapun kebaikannya, maka hadis ini berperang. Nah, oleh karena itu memang dalam hadis ini ada apa tadi yang pertama? Ada dorongan dari Rasul ya untuk mengajak kepada kebaikan. Apapun bentuk ajakannya. Ya. Apakah memberitahu dengan amalan? Apakah memberitahu dengan ucapan? Ya. Baik. Kita melakukan ataupun tidak, maka termasuk menunjukkan kepada hudan. Kita gak bisa melakukannya, tapi ada orang yang bisa melakukannya. Kita kasih tahu orang yang bisa melakukannya. Itu tergolong da'a ila huda. Ya. Itu masih tergolong, walaupun kita tidak mampu melakukannya. Tapi ada orang-orang yang mampu melakukannya. Coba beritahu, mungkin yang ya, mampu itu belum tahu. Kemungkinan besar belum tahu. Ya. Orang-orang yang seperti ini termasuk ya, mengajak kepada hudan. Ya. Maka apa balasannya? Balasannya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang mengikutinya mendapat pahala, dan orang yang menunjukkannya kebagian pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Nah, wal aksu dzalika, selanjutnya beliau mengatakan wa aksu dzalika kulluhu, dan kebalikan dari itu semuanya ad-da'i ila dhalalati, adalah orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada dosa. Ya. Fadda'una ilal huda, maka orang-orang yang menyeru, mengajak apapun bentuknya dari yang tadi sudah disebutkan, hum a'immatul muttaqin, maka mereka adalah para imamnya orang-orang yang bertakwa. Karena mereka yang mendahului. Ya. Apakah mendahuluinya dengan melakukan atau mendahuluinya dengan memberi tahu? Nah. Wa khiyarul mu'minin, dan mereka adalah kaum mu'minin yang paling baik. Wadda'una ila dhalalati, maka orang-orang yang mengajak kepada dosa dan selainnya, kesesatan, keyakinan yang sesat. Nah. Dengan bentuk apapun itu. Ya, dari bentuk-bentuk tadi yang sudah disebutkan, berupa kebalikannya yang tadi disebutkan. Hum a'immatu alladzina yad'una ilan nar, maka mereka itulah imamnya orang-orang yang mengajak kepada neraka. Kenapa jadi imam? Karena dosa-dosa orang yang mengikuti dia tertumpuk juga kepada orang yang memberikan contohnya, tertumpuk juga kepada orang yang mengajaknya. Oh, saya tidak mengajak. Nah, saya hanya melakukan di depan umum. Itu namanya apa? Mengajak, memberikan contoh. Termasuk da'in, termasuk orang yang menyeru. sebagaimana tadi disebutkan, ya, setiap orang yang mengajarkan, setiap orang yang mengamalkan, setiap orang yang memberi nasihat, setiap orang yang mengamalkan, kemudian ya, supaya orang melihat dan mengikutinya, atau orang yang memberitahu, itu termasuk apa? Da'in, termasuk mengajak. Baik. Oleh karena itu, ya khairillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam masalah kejelekan kalian harus berhati-hati. Ya. Kita khususnya harus apa? Berhati-hati. Nah, dosa saya kok. Lakukan saja. Bisa saja ada orang yang melihat dan meniru, ya enggak? Ya. Oh, si fulan kayak gitu ternyata enggak apa-apa. Enggak apa-apalah, ikuti saja. Fulan juga kayak gitu kok. Lah si fulan itu kayak gitu juga, ikut. Nah, si fulan juga pernah mondok kayak gitu, ikut. Nah, jangan merasa diri itu tidak menjadi contoh untuk yang lain. Hati-hati. Ya. Karena setiap yang disebutkan tadi itu termasuk kepada da'in, termasuk kepada apa? Orang yang menyeru, orang yang mengajak. Nah. Memberitahu masalah dosa. Tahu enggak di sana ada apa? Oh, ada ini, ada itu. Enak kalau diambil itu. Apalagi kalau malam-malam enggak ada orang. Jam sekian. Coba deh kamu lewat di situ enggak ada orang. Gampang. Tinggal diambil saja. Lah ngasih tahu. Ya. Caranya ngasih tahu waktunya. Jangan kira antum tidak dapat dosanya kalau dia melakukan. Ya. Yeah. Baik. Itu termasuk da'in, termasuk orang yang menyeru. Enggak kok dia yang melakukannya. Tidak. Iya. Qala rahimahullah wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fahuwa minad da'ina ilal huda. Lihat kata beliau. Maka setiap orang ya, yang berta'awun ikut serta dengan orang lain untuk melaksanakan albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, maka dia tergolong orang-orang yang menyeru kepada petunjuk. Nah, kebalikannya beliau mengatakan wa kullu man a'ana ghairahu 'alal itsmi wal 'udwan, setiap orang yang membantu orang lain ya, untuk melakukan dosa dan permusuhan, fahuwa minad da'ina ila dhalalati, dia termasuk orang yang mengajak menyeru kepada ya, dosa dan kesesatan. Nah, dari hadis ini yakni fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, selesai penjelasan dari beliau. Nah, hadis yang 10 merupakan hadis yang sangat agung, ya, termasuk seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu pertimbangkan setiap amalan yang kita lakukan, setiap perilaku yang kita rencanakan, pertimbangkan terlebih dahulu. Bisa jadi apa yang kita lakukan menjadi contoh bagi yang lain. Ah, saya orang biasa kok. Jangan kira orang biasa ditiru oleh adik. Ya. Oh, kamu kan pernah mondok. Tuh, dia juga pernah mondok. Dia juga pernah ini dan itu. Nah, ini terkhusus thalabah. Coba diperhatikan. Ya. Jangan merasa diri itu tidak menjadi contoh bagi yang lain. Jangan. Karena setiap bentuk yang tadi beliau sebutkan itu adalah apa, termasuk ya, menyeru. Ya. Taib. Selesai dari penjelasan hadis yang ke-10. Nah, hadis yang ke-10 ini sudah dihafal oleh antum semuanya dalam hadis 100, ya. Siapa yang ingat ini dalam hadis keberapa? 100 pertama. Hadis yang ke 30 berapa coba? Nah, hadis yang ke 36. Nah, barakallahu fiik. Ya, pada hadis yang ke 36. Dalam hadis 100 antum sudah hafal hadis yang ke 36. Kita masuk hadis yang ke-11. Qala rahimahullahu taala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaihi. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, penjelasannya cukup ringkas dari beliau, Syekh Asadi rahimahullah. Qala rahimahullah, hadzal hadis min a'dhami fadailil ilm. Hadis ini termasuk seagung-agungnya keutamaan ilmu. Termasuk seagung-agungnya keutamaan ilmu, yang menjelaskan keutamaan ilmu yang paling besarnya. Wa fihi anna al-ilma an-nafi'a alamatun ala sa'adatil 'abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Dalam hadis tersebut bahwa ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, alamatun itu menjadi ciri, ala sa'adatil abdi, ciri bahwa orang tersebut beruntung. Wa anna Allah arada bi khairan, juga sebagai ciri bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dia. Maka berbahagialah ketika kita sudah tahu, oh, dalil ini, ya, maksudnya adalah ini. Disebutkan oleh sahabat fulan, sahabat fulan. Oh, ayat ini maksudnya adalah ini. Diucapkan oleh sahabat fulan, sahabat fulan. Antum sudah tahu seperti itu, ya. Maka itu tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanda kebahagiaan engkau. Tanda kebahagiaan kita kalau kita sudah tahu sedikitnya seperti itu. Nah, maka jangan lepaskan, teruskan kita dalam pemahaman tersebut, gali lagi pemahaman yang lainnya, ilmu yang lainnya. Qala rahimahullah, wal fiqhu fid-din yashmulu al-fiqha fi usulil iman. faqih dalam agama itu mencakup tiga hal yang disebutnya oleh beliau. Yashmulul fiqha fi usulil iman. Yang namanya faqih dalam agama, dia faham dalam usul iman, dalam pokok-pokok keimanan. Dia ngerti pokok-pokok keimanan. Apa sih maksudnya iman kepada Allah? Apa sih maksudnya iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ya. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Ketentuan apa saja, ya, yang disebut iman kepada Allah? Mencakup itu semuanya, ya, termasuk fikih fiddin. Wa syara'il Islam wa ahkamih, begitu juga memahami syariat Islam dan hukum-hukumnya. Ini termasuk juga fikhu fiddin. Ya. Maka di sini kalian belajar fikih. Fikih salat, fikih ibadah. Ya. Nah, tentang usul iman kalian sudah mempelajari tauhid di sini. Nah, di kajian juga ada jadwalnya. Kajian umum juga jadwalnya fiqih, syariat Islam dan hukum-hukumnya. Wa haqa'iqil ihsan, dan juga mempelajari atau pemahaman dalam penerapan ihsan. Apa sebenarnya ihsan? Seperti apa sebenarnya ihsan? Ya. Perbuatan ihsan itu seperti apa? Ya. Terkadang ya, orang beranggapan ihsan itu yang mengenakan semuanya. Tidak. Ada bentuk ihsan, ya, yang itu tidak mengenakan. Ya enggak? Banyak. Ya. Bentuk ihsan yang tidak mengenakan ada. Nah, maka ya, mengetahui usul iman, mengetahui syariat Islam dan hukum-hukumnya, dan mengetahui hakikat dari ihsan itu termasuk fiqih fiddin. Allah rahimahullah, fa inna dina yashmulu thalathata kulliha. Karena yang namanya agama mencakup tiga perkara itu semuanya. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dikabarkan oleh hadis Jibril, ya kan? Nah, lamma sa'ala nabiyya, ketika beliau bertanya kepada Nabi, anil iman wal Islam wal ihsan, ketika bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, wa ajabahu bihududiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan batasan-batasannya. Fassaral iman bi usulihi sittah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman dengan usul iman yang 6. Wa fassaral Islam bi qawaidihil khams. Dan menjelaskan Islam dengan kaidah yang 5. Ya, rukun Islam. Wa fassaral ihsan, juga menjelaskan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa inna ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dijelaskan dengan itu. Ya, di akhir hadis gimana? Ya. Rasul menyebutkan fa innahu yu'allimakum dinakum. Ya kan? Ya. Mengajarkan agama. Ya. Tadi datang itu malaikat Jibril mengajarkan agama, artinya fiqhu fiddin, ya, faqih dalam agama itu mencakup tiga perkara tadi. Nah, ngerti seluruhnya tiga itu. Nah, maka apa saja? Fayadkhulu fi dzalika attafaqquh fil aqaid. Maka ya, dari yang hadis sudah kita sebutkan tadi, termasuk fikih dalam agama, dia faqih dalam akidah. Wa ma'rifatu madhhabi salaf fiha, dan mengetahui ya, pendapat salafus salih yang benar dalam akidah itu. Wattahakuk bihi zahiran wa batinan, dan merealisasikannya baik secara batin atau secara zahir. Pakaian, tingkah laku. Wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, dan mengetahui madhab-madhab orang-orang yang menyelisihi. Wa bayanu mukhalafatiha lil kitabi was sunnah, dan menjelaskan penyelisihan mereka terhadap Alkitab dan Sunnah. Wadakhala fi dzalika ilmul fiqhi wa usulihi wa furu'ihi, termasuk fiqh fiddin, juga ilmu fiqih, fiqih ibadah, pokok dan cabangnya. Ya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, bagaimana kalau seperti ini batal apa tidak. Nah, wahkamul ibadat wal muamalat, mengetahui hukum-hukum ibadah dan muamalah, jual beli, ya, gadai dan semisalnya, itu termasuk fiqih fiddin. Ya, wal jinayat wa ghairiha, dan juga ya, mengetahui kriminalitas. Ya, mengetahui jinayat. Nah, mengetahui pidana, hukuman, hudud. Ya, orang yang melakukan ini balasannya ini. Ya, orang yang melakukan sihir balasannya ini. Ya, jinayat. Itu termasuk apa? Tafaqquh fiddin. Wa dakhala fi dzalik, masuk dalam tafaqquh fiddin juga at-tafaqquhu bi haqa'iqil iman. Dia ya, memahami apa sebenarnya keimanan itu. Wa ma'rifatu siyar wasuluki ilallah, dan mengetahui bagaimana dia menuju Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal muwafaqatu lima dalla alal kitab was sunnah, dan mencocoki dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Ini pun termasuk apa? Tafaqquh fiddin. Nah, apakah ini termasuk ibadah atau bukan? Apakah ini bisa berpahala atau tidak? Nah, wa kadzalika yadkhulu fi hadza, dan begitu juga termasuk dalam tafaqquh fiddin ta'allum jami'a wasail al-muayyana 'ala al-fiqhi fiddin ka ulumil arabiyyah wa anwa'iha bi anwa'iha. Begitu juga termasuk dalam tafaqquh fiddin mempelajari seluruh wasilah-wasilah yang bisa membantu dalam memahami agama, seperti bahasa Arab contohnya, bi anwa'iha, dengan banyak jenisnya. Ya, mempelajari matematika misalkan, ada ya bagian-bagian dari matematika yang itu termasuk apa? Perhitungan-perhitungan dalam syariat. Nah, dan sangat mudah. Faman aradallahu bihi khairan faqihahu fi hadhil umur wa waffaqahu laha. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan dalam perkara-perkara ini, Allah akan fahamkan dia tentang itu semuanya. Wa dalla mafhumul hadis, dan mafhum hadis ini menunjukkan ala anna man a'rada an hadhihi al-ulum bil kulliyah fa innallaha lam yurid bihi khairan. Maka termasuk mafhum dari hadis ini mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa orang yang berpaling dari ilmu semuanya yang sudah tadi kita sebutkan, maka itu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan baginya. Ya. Dihirmanihi al-asbab allati tanalu bihal khairat. Dengan sebab dia sudah mengharamkan dirinya untuk menempuh sebab yang bisa mendapat kebaikan dengan sebab tersebut. Ya. Wataktasibu bihas sa'adah, dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, mau bisa bagaimana dia bahagia kalau ya caranya juga tidak ditempuh. Ya. Mau bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan, caranya juga dia tidak tempuh. Nah, berarti ini tanda dari mafhum mukhalafah. Kalau orangnya berpaling, tidak mau, enggan, itu berarti tanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan. Waliyadzubillah. Senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, berupa kesenangan untuk mencari ilmu, kemudahan dalam mencari ilmu. Nah, nasallahu alaihi wa sallam. Cukup sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.